Mitra Bisnis, Kementerian Perindustrian dan Kementerian Perdagangan sepakat untuk mengusulkan semua produk ponsel impor dengan harga berapapun dikenai pajak barang mewah PPNBM sebesar 20%. Selain untuk mengurangi impor, pemerintah mengaku hal ini dilakukan untuk mendorong produsen lokal. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Pak Agus, apa komentar Anda mengenai hal ini? Ya, tentu kebijakan ini tidak disukai oleh para gadgeters ya, karena itu kan akan menaikkan harga jual. Nah, tetapi di sisi lain, kalau betul memang ada industri lokal yang mau maju, ya sah-sah saja. Ada kritik kebijakan ini harusnya diterapkan jika kualitas produk lokal kita sudah bisa bersaing dengan produk impor. Karena jika ini diterapkan, yang dirugikan adalah konsumen lantaran jomplangnya kualitas produk. Kalau menurut Bapak? Ya tentu saja belum bisa kan. Tapi kan barang-barang gadget ini jeroannya bisa dicari dari mana saja. Kayak lagi kalau itu untuk melindungi industri dalam negeri yang supaya lebih baik, tentu semua sepakat iyalah. Yang pasti yang menolak mungkin yang gadgeters yang setiap bulan mungkin ganti gadget baru. Karena harganya jadi mahal kan. Dan itu jangan lupa juga limbahnya juga dibuang kemana tuh. Itu harus dipikirkan sekarang bahwa limbah elektronik itu sangat berbahaya dan di Indonesia belum ada yang mikir. Kalau untuk melindungi industri dalam negeri dimanapun, itu pasti harus dihalangi dengan salah satunya kan dengan pajak impor gitu kan. Nah pajak impornya berapa? Sekarang kan kalau ini kan banyak sekali. Kita jadi sampah juga seluruh ini. Gadget kah apa sajalah kita jadi sampah di sini dibuang. Karena memang ya tidak dibatasi. Kalau dibatasi kan harusnya mendorong industri dalam negeri untuk tumbuh. Nah kita lihat dalam setahun ada nggak tumbuh industrinya? Sudah diprotek gitu. Itu kan sah-sah yang menaikkan biaya masuknya daripada menaikkan cukai untuk minuman berkarbonasi kan nggak masuk akal. Kali. Yang untuk lokal itu lebih tinggi karena lokal tidak diberikan biaya masuk untuk komponen-komponennya misalnya kan gitu. Sama kayak industri penerbangan untuk menyelamatkan ya. Semua biaya masuk untuk spare part jangan dikenakan sebagai dengan pajak kan gitu. Itu akan untuk melindungi industri lokal. Tapi di satu sisi ada harus ada kebijakan di mana industri lokal itu serius untuk membangun industrinya. Karena kan barang elektronik itu limbahnya berbahaya itu dan belum ada yang mikir dan harusnya kenaikan biaya masuk itu akan mengurangi dan juga menggunakan itu untuk memikirkan mau diapain limbahnya. Itu banyak sekali dan berbahaya. Demikian pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Saya Wendy Lim.